من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله. Kembali pada kesempatan malam hari ini, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan di awal-awal kita pembahasan nama daripada kitab Al-Wabil Sayyid min Kalam Al-Tayyib ini, mengingatkan kepada kita bahwasanya seorang hamba harus berjalan dalam kehidupan dunia ini dan memiliki dua sayap. Sayap yang pertama adalah mengakui berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada hambanya. Dan pada malam hari ini terus kita ingatkan dari diri kami pribadi dan kepada antum sekalian akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Taala yang terus menghinggapi kita, yang terus memayungi kita. Dan tujuan daripada ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah agar menambah kecintaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala, yang mana Allah masih menyayangi kita dengan menurunkan nikmat-nikmatnya barakallahu fikum. Demikian pula sayap yang kedua adalah dengan mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri dari setiap dosa-dosa, dari setiap aib yang ada pada diri kita, dan sedikitnya amalan-amalan kita, sehingga jangan terlampau ataupun jangan menjadi kita orang yang sombong, orang yang jujur, orang yang membanggakan diri, orang yang seperti ini lupa terhadap sayap yang kedua ini, yaitu evaluasi diri, muhasabah diri. Nah, di dalam apa yang telah kita jalankan, apa yang telah kita terjatuh pada dosa-dosa yang hingga usia kita sampai pada hari ini barakallahu. Dan tidak lain dan tidak bukan ini semua orang yang senantiasa mengintrospeksi diri kepada kesalahan dan dosa-dosanya, ini akan melahirkan sifat di antaranya adalah al-iktiqar, sifat fakir, merasa butuh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sifat al-ikhlas, sifat apa? Bangkrut, merasa bangkrut kita di hadapan Allah Subhanahu wa Taala, butuh pertolongan Allah, butuh genggaman Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga barakallahu fikum, dengan dua sayap ini lah kita berjalan dalam kehidupan dunia, dan semoga dua sayap ini pula yang akan membawa kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembacaan daripada nasihat yang begitu indah dari Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar, atau yang ma'ruf dengan Al-Imam Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala, di dalam kitabnya Al-Wabil Sayyid min Kalam Al-Qayyim. Dan pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum, kita telah mendengarkan bersama bagaimana Al-Imam Al-Qayyim mengingatkan kepada kita, menasihatkan kepada kita terhadap perbuatan ifradul takfir, perbuatan yang berlebih-lebihan dalam menjalankan syariat agama Allah dan perbuatan yang begitu menganggap remeh, ya, menyepelekan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga wajib bagi seorang muslim untuk berada di antara kedua kutub ini, ya, yang mengajak pada ifrat dan yang mengajak pada tafriq. Nah, baik, sekarang kita akan lanjutkan, ya, daripada nasihat Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, wa min alamati ta'dhimil amri wa nahyi, dan termasuk dari tanda-tanda pengagungan yang terhadap perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, kami ingatkan kembali bahwasanya pertemuan yang lalu membahas tentang ifrat wa tafriq, dan ini masih ada kaitannya terhadap hal tersebut. Ya. Nah, kalau kemarin ya judulnya ataupun pembahasan adalah hakikat ta'dil bil amri wa nahi, hakikat itu bentuk ya pengagungan terhadap perintah dan larangan, sekarang termasuk tanda-tandanya. Ya, tanda-tanda daripada pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka di antara tanda-tandanya barakallahu fikum, kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, alla yahmil al-amra ala illatin tud'iku al-inqiyad wat-taslima li amrillah 'azza wa jalla. Ya. Termasuk tanda-tanda pengakuan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa seorang hamba, ya, tidak membawa sebuah perkara, ya, kepada illah, kepada alasan, ya, yang mana alasan ini itu da'ifu, melemahkan al-iqyad, ketundukannya kepada Allah, wa taslim, menerimanya, ya, sifat menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, li amri Allahi azza wa jalla, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kata lain, ya, jangan sampai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu, ya, ketika berhadapan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia mencari-cari alasan. Bagaimana caranya agar posisi dia dalam posisi yang mendapat udzur dari Allah Subhanahu wa taala. Mencari-cari keringanan. Mencari-cari alasan agar dia tetap pada posisi yang mudah bagi dirinya ataupun posisi yang tidak perlu dia perjuangkan. Nah, ya. Mungkin bisa kita ambil contoh lagi, ya. Seperti, ya, dulu ketika kami, ya, berada di Yaman, nah, banyak di antara orang-orang, ya, Ajam, orang-orang Amerika, Perancis, orang-orang yang tinggal di negeri kufar, ya, mereka berjuang, ya, mereka seorang Muslim, Salafi, mereka berjuang untuk pindah dari negerinya, mereka berjuang dengan apa yang mereka mampukan. Maksudnya apa? Mereka usahakan agar mereka bisa pindah hijrah dari negeri kufar menuju negeri Muslim. Ya. Maka tidak sedikit, ya, di mahat-mahat di negeri Yaman ketika itu banyak orang-orang Eropanya, banyak orang-orang Amerikanya, dan mereka tidak datang sendiri, tapi bersama keluarga mereka. Ya. Bahkan sampai izin tinggal mereka habis, mereka memohon kepada, ya, Syekh di sana untuk tetap mengizinkan mereka tinggal di sana. Nah, artinya apa, ikhwan fillah rahimakumullah? Ketika syariat hijrah terkenal kepada mereka, ya, karena mereka berada di negeri kufar dan negeri itu negeri mereka sendiri, barakallahu fikum. Mereka lahir di sana, orang tua mereka ada di sana, mereka besar di sana, pekerjaan mereka yang ada di sana yang membuat mereka murtah di sana, betah di sana, nyaman dunianya di sana. Tapi ketika mereka telah mengilmui adanya perintah hijrah, syariat hijrah yang mengharuskan mereka meninggalkan biladil kufur, ya, wal intiqal ila biladil Islam, dan berpindah kepada negeri muslimin, negeri Islam, ya, Nah, maka mereka pun tidak mencari-cari alasan. Mereka tidak mencari-cari alasan dengan syariat hijrah ini. Oh, saya belum mampu untuk berhijrah. Ya. Kenapa? Ya, karena bagaimana saya mau berhijrah? Pekerjaan saya di sini, maisyah saya di sini, orang tua saya di sini, saya lahir besar di sini. Nah, ya, masih belum mampu untuk itu. Sehingga dengan kemampuan ini, dia memposisikan dirinya seperti biasa saja tinggal di negeri kufar tersebut. Ya, tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa na'am, takut akan azab Allah, akan na'am musibah yang Allah turunkan kepada negeri tersebut dalam keadaan dia bersama-sama orang-orang kufar. Nah, dia tenang hidupnya. Dia orang muslim. Dia menjalankan syariat Islam. Tapi ketika perintah hijrah yang mewajibkan dirinya untuk berpindah, maka dia mencari-cari alasan, mencari-cari alasan. Barakallahu. Ya. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, mereka orang-orang yang berjuang betul-betul tidak mau mencari-cari alasan, dan ini bentuk daripada tanda-tanda alamat mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka betul-betul niat, mungkin sebulan dua bulan mereka belum mampu, tapi bukan mereka berdiam diri. Mereka berusaha semangat mengumpulkan uang, semangat untuk terus memberikan kemantapan nasihat-nasihat kepada anak dan istri mereka, agar kuat tekadnya untuk apa? Berhijrah ke negeri muslimin. Mereka hubungi teman-teman yang sudah berhijrah, bagaimana nanti caranya tinggal di sana, tinggalnya bagaimana? Berusaha berjuang untuk itu. Tidak murtad, menetap di tempat yang sudah nyaman, dengan anggapan mencari-cari alasan, saya kan belum mampu, saya kan belum siap. Nah, berbeda halnya dengan mereka yang memang betul-betul belum mampu. Ya. Dalam keadaan ketidakmampuan tersebut, tapi dibarengi dengan rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas, akan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dirinya. Khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala seandainya meninggalkan diriku di tengah-tengah orang-orang kafir seperti ini. Yang setiap hari aku lihat mereka bermaksiat, yang setiap hari aku lihat mereka seperti halnya binatang dalam kemaksiatan, dalam keadaan aku tidak mampu menutupi aurat daripada anak putri-putriku dan istriku di tempat ini karena akan merasa asing. Maka barakallahu fikum. Ini di antara contoh agar kita tidak mencari-cari alasan dan terus berjuang. Selama kita sudah mengetahui al-haq, maka perjuangkan al-haq itu sampai kita mendapatinya. Maka kalau kita mati dalam keadaan sedang berjuang, tentunya akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kita tidak berjuang, dalam keadaan kita sudah memahami ilmunya, paham al-haq, tapi kita tidak mau berjuang. Dan kita mati di atas itu, maka ini musibah bagi Allah. Musibah besar. Dan demikian contoh-contoh yang lainnya dari beban syariat yang sudah kita pahami, maka mari kita bersama untuk memperjuangkannya agar kita bisa betul-betul meneraih menjalankan syariat yang sudah diwajibkan kepada kita tersebut, agar kita betul bisa sukses dalam menjalankannya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, bal yusallim li amri Allah taala wa hukmihi. Bahkan dia harus menerima atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya. Nah. Artinya ini kebalikannya. Kalau tadi jangan sampai kita mencari-cari alasan, mencari-cari uzur, dengan tidak mau menjalankan syariat tersebut ataupun menjalankan syariat pada level yang paling rendah, pada level yang kita merasa seginilah yang saya mampu. Nah, padahal dia mampu untuk bangkit, tapi dia terus berada di level tersebut, tidak mau naik, tidak mau nambah levelnya ke tingkat yang lebih bersemangat lagi dalam menjalankan syariat. Maka Imam Al-Qayyim mengatakan, bahkan ya, yusallimu li amrillah ta'ala wa hukmi. Ya, dia harus menerima atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala hukumnya, mumtazilan ma amarahu bi, ya, dalam rangka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawa'un dhahat lahu hikmatu syar'i fi amrihi wa nahyi aw lam tadhhar. Apakah hikmah dari syariat itu nampak? Hikmah dari syariat dalam perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu nampak, atau hikmah dari syariat, hikmah syariat tersebut tidak nampak? Dan sekarang Allah Al-Qaim ingin membawakan kepada gambaran, ya, terkadang orang itu mau melakukan perintah dan menjauhi larangan ketika dia mendapatkan hikmah di balik pensyariatan tersebut. Ya. Nah, kalau dia belum menemukan hikmahnya, maka dia tidak mau melakukan syariat tersebut. Tidak mau menjalankan perintah. Tidak mau meninggalkan larangan. Saya belum tahu hikmahnya ini. Contoh final, ya, seperti sholat misalnya. Seorang mau sholat karena setiap gerakan sholat ini, ya, mengandung gerakan-gerakan yang bisa menyehatkan badan. Ini kan hikmah di balik syariat sholat. Ataupun berpuasa. Bayangkan selama 11 bulan seorang itu terus makan minum, maka datanglah satu bulan untuk kita di paksa untuk menahan lapar dan dahaga. Maka dari sisi medis ini sangat bagus. Ya. Anggota organ-organ tubuh di dalamnya diistirahatkan terlebih dahulu. Karena setiap hari selama 11 bulan bekerja untuk mencerna makanan, ya, nah, memproses makanan, maka satu bulan itu diistirahatkan. Ini kombinasi yang sangat bagus di dunia medis. Inilah hikmah disyariatkan dengan puasa. Sehingga dia mau menjalankan siam, dia mau menjalankan sholat karena disebabkan adanya hikmah daripada pensyariatan tersebut. Nah, ya. Namun sebaliknya, kalau hikmah dalam syariat suatu syariat tidak tampak baginya, maka dia bermalas-malasan untuk menjalankannya, atau dia tidak bersemangat untuk menjalankannya. Barakallahu. Nah. فَإِنْ ظَهَرَتْ لَهُ حِكْمَةُ الشَّرْعِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ حَمَلَهُ ذَلِكَ عَلَى مَزِيدِ الْإِمْتِثَالِ بِالْبَذْلِ وَالتَّسْلِيمِ. Maka jika nampak hikmah syariat itu padanya dalam perintah dan arahan Allah Subhanahu wa taala, حَمَلَهُ ذَلِكَ عَلَى الْمَزِيدِ, ya, dan itu akan membawa, ya, di atas hikmah tersebut, ya, kepada menambah al-ihya, ketundukan, ya, bibal dengan pengorbanan dan taslim dan penerimaan terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa tambah ini semua dengan apa? Dengan adanya hikmah. Nah, maka seorang muslim menjalankan syariat jangan melihat hikmahnya dulu, tapi menjalankan syariat ini memang sudah Allah syariatkan. Adanya, tahukah kita hikmahnya atau kita tidak tahu hikmahnya? Jalankan. Ini seorang muslim yang sejati. Selama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, syariat-syariat dalam Islam, maka jalankan. Nah. Ya. Mungkin mohon maaf. Ya, ketika, ya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, ya, berlipiah, ya, membiarkan jenggot, ya, dan orang-orang mencari hikmahnya apa ini di balik pensyariatan jenggot. Tapi kalau dirasa-rasa, saya orang Asia bukan orang Arab, ya, jenggot saya cuma sehelai dua helai, ya, sepertinya saya tidak pantas, tidak memiliki hikmah. Beda hanya dengan orang Arab, punya lidah, masya Allah, ganteng dia, ya, wajahnya cocok, pantas. Tapi saya orang Asia, ya, enggak, saya enggak merasa enggak pantas. Sehingga dengan enggak adanya hikmah ini, sehingga tidak mau merasa, apa, menjalankan ataupun membiarkan pilihannya pun. Ya, karena tidak memberikan hikmah kepada dirinya. Ya. dan mencari-cari alasan. Oh, kalau dia kan bagus dengan berjenggot, penampilannya bagus, pas cocok, apalagi dengan jubah. Oh, saya. Nah, maka tidak demikian. Ketika Allah syariatkan untuk berlihat, maka biarkanlah lihat kita, jangan dipotong. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agar mengangkat celana di atas mata kaki. Maka ketika kita cari ini syariatnya apa? Hikmahnya apa? Yang dicari hikmahnya dulu. Dia tidak memperdulikan perintah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan tegas Rasul mengatakan barang siapa yang sarung ataupun celananya di bawah mata kaki bahwa fitnah, maka dia berada dalam neraka. Barakallahu. Maka ikhwan fil din, seorang muslim yang jujur keimanannya kepada Allah, dia tidak mencari-cari alasan dengan melihat dulu hikmah di balik pensyariatan ini. Tapi ketika apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka dia sami'na wa ata'na, apapun hikmahnya itu adalah hadiah baginya. Itu adalah bonus baginya. Nah. Kemudian barakallahu fiik. Wa la yahmiluhu dhalika 'ala al-insilah minhu wa tarkihi jumlatan. Dan tidak membawanya dengan hikmah tersebut kepada berhenti ataupun tidak melanjutkan daripada syariat tersebut dan meninggalkan syariat tersebut seluruhnya jumlatan. Maka ini di antara contoh orang yang ketika adanya perintah dan larangan dia tidak menemukan hikmahnya, maka dia tinggalkan. Dia berhenti untuk menjalankan syariat tersebut dan dia tinggalkan semua syariat yang tidak memiliki hikmah di dalamnya, maka dia tidak mau mengerjakan. Maka ini sering terjadi kepada orang-orang yang hidupnya ingin selalu berdasarkan logika. Logika. Padahal barakallahu fikum, kalaulah dia betul-betul mengagungkan logika, dia berislam, Islam adalah agama yang sangat mudah dicerna dengan logika. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya perintah dan larangan. Kemudian, logika kita apa? Logika yang benar apa? Rasio yang benar yang selamat apa? Jalankan. Jalankan perintah, jauhi larangan. Karena apa? Karena itu dialah Rabbul Alamin. Karena Allah Rabb kita yang menciptakan kita. Apakah ada hikmah atau tidak ada hikmah? Tidak peduli. Karena dia yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang menghidupkan kita, mematikan kita, memberikan rezeki. Tanpa perlu adanya hikmah. Maka kita bilang, ini logika yang benar. Berbeda hanya dengan orang yang hanya menunggu logika apa? Yang berlogika sebaliknya. Logika yang salah. Yang dianggap itu adalah logika. Wah, mengangkat celana dia bersama berarti logikanya apa? Membiarkan jenggot, ya logikanya antum orang Arab pantas, saya orang Asia pantas. Sehingga syariat diajak berlogika dengan logika sesuai dengan hawa nafsu. Tapi kalau dia berlogika dengan cerdas, selama itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala jalankan sebagaimana engkau. Nah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh bosmu dalam pekerjaanmu. Engkau tidak tidak memperdulikan hikmahnya ini apa nanti. Tapi bukankah bosmu telah mengangkatmu sebagai pegawai, telah memberikan upah gaji kepadamu. Jadi apa yang diperintahkan jalankan. Lebih masuk mana logikanya? Lebih masuk orang yang memang menjalankan perintah yang apa Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ikuti karena dia Rabbul Alamin. Rabbuna Jalla wa'ala, Tuhan kita. Maka tidak perlu lagi mencari-cari alasan ataupun mencari-cari hikmah yang terlebih dahulu sebelum dia melakukan syariat tersebut. Barakallahu fikum. Kama hamala dzalika katsiran min zanadiqa al-fuqara wal-muntajibi illa at-tasarruf. Nah, ini Syekh akan menyebutkan orang-orang yang suka berhikmah sebagaimana ya hal itu ya telah membawa kebanyakan mayoritas dari orang-orang zindiq, ya al-fuqara, orang zindiq yang miskin, ya, yang terlihat ya fakir dia, ya na'am, wal-mubtasibin, orang yang menisbahkan dirinya kepada at-tasawuf, kepada ilmu yang disebut sebagai tasawuf. Ya, nah, ya, orang yang jatuh terhadap aliran ini, ya, mereka lebih mencari dulu hikmahnya dalam menjalankan syariat agama Allah. Ya, kalaupun dia tidak menemukan syariat, dia cari-cari, dia ciptakan sendiri bagaimana caranya agar memiliki hikmah. Ya, misalnya, kenapa huruf alif itu lurus? Kenapa huruf ba itu seperti kapal ada titik di bawah? Kenapa huruf ta itu malah titiknya dua di atas? Dia akhirnya diciptakan sama mereka. Hikmahnya. Dengan cara ini mereka berdakwah, menanamkan kepada manusia agar mencintai hikmah dan syariat, bukan mencintai Allah yang memerintahkan ya hal ini, tapi mengajak umat untuk mencintai hikmahnya. Ini salah. Sering kita melihat ya bagaimana na'am ya ketika na'am syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan ya kepada manusia, kepada kaum muslimin, maka dicari terlebih dahulu hikmah di balik syariat ini. Ya, sering kita melihat bagaimana misalnya tulisan ya Islam ini apa, S ini apa, L ini apa. Ya, sering ya kita lihat cara-cara dakwah seperti itu. Ya. Dan ini sering biasanya dipakai oleh kawan muslim. Jadi orang diajak untuk mencintai hikmah dalam syariat. Nah, ya. Kemudian contoh lagi, ya, dikaitkan dengan misalnya ada na'am, ya, orang yang dikubur ya, sudah puluhan tahun, kemudian ketika dibongkar lagi, mayatnya masih itu. Ya, hikmah orang soleh. Inilah hikmah orang yang semasa hidupnya taat kepada Allah, soleh dia. Hikmahnya apa? Dia mayatnya utuh, ya, tanpa ya, busuk. Jadi orang diajak untuk mencintai ya, fenomena-fenomena seperti ini. Padahal dia tahu, bisa jadi itu syaitan yang menggelapkan matanya, memperlihatkan sosok yang seperti itu masih utuh. Bisa siapa melakukan itu? Ya. Nah, dengan mengelabui matanya seolah-olah. Ya. Tujuannya apa? Agar manusia lebih diarahkan mencintai si fulan yang mati ini, yang dikubur berpuluh-puluh tahun, yang jasadnya masih hidup, sehingga orang-orang datang kepadanya untuk mengalah barokah. Ya. Orang-orang datang kepadanya karena fenomena ini terjadi. Akhirnya dibuatkanlah sebuah monumen kepada dirinya, ya diagungkan dirinya, ya dia akhirnya mereka dalam barokah dari orang itu. Karena sudah terbukti orang ini tidak busuk walaupun sudah kubur berpuluh-puluh tahun. Ini bukan perkara yang mustahil terjadi, bisa saja terjadi dan sudah ada isu-isu yang seperti ini. Maka seorang muslim ahli sunnah, ya maka dia tidak akan terkecoh dengan hal ini. Ya. Ya. Tidak akan terkecoh dengan hal ini barakallahu fikum. Ya. Mau dia ya na'am dikubur beribu-ribu tahun pun ya. Kalau dia tetap jasadnya ya tetap ya bagus ya. Dia tetap dia mengatakan dia seorang manusia biasa. Ya. Seorang manusia yang lemah yang biasa, tidak melebihi Rasul, tidak melebihi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu majma'in, dan kita belum tahu keadaannya di surga kah atau di neraka kah. Walaupun jasadnya ya masih berbentuk dengan bagusnya barakallahu fi. Dan masih banyak cara-cara lain. Ya mengajak orang mencintai hikmah daripada ya mengutamakan itu perintah dari Allah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, فإن الله عز وجل شرع الصلوات الخمس إقامة للذكر. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan salat lima waktu untuk dikerjakan adapun sholat lima waktu yang dikerjakan lidzikri, untuk mengingatnya. Ya. Wasti'malan lil qalbi wal jawarihi wal lisan fil 'ubudiyyah. Dan menggunakan hati, anggota badan dan lisan dalam beribadah, dalam menghambakan diri kepada Allah dengan perintah sholat itu. Ini baru tanda-tanda orang yang melakukan perintah dengan Allah. Dia sholat karena apa? Karena ingin mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena ingin sehat. Bukan ingin sembuh daripada penyakit stroke dengan gerakan-gerakan. Bukan ingin bukan untuk berolahraga. Karena ini hikmah dari syariat tersebut. Tapi dia sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk hatinya, anggota badannya, lisannya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan dia sholat. Bukan untuk mencari hikmah di balik syariat sholat tersebut. Barakallahu fiik. Nah. Wa'irta'i kulli minha. Dan memberikan dari setiap anggota badan tersebut qisahu min al-'ubudiyyah allati hiya al-maqsudu bi khalqil 'abd. Ya. Jadi memberikan setiap bagian daripada anggota tubuh yang disebutkan tadi, yaitu hati, anggota badan dan lisan, ya, bagian daripada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang inilah, ya, tujuan manusia atau hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya kita diciptakan apa? Untuk menghambakan diri kepada Allah, bukan untuk mencari hikmah di balik syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fawudi'at as-salat 'ala akmal mawajib al-'ubudiyyah. Ya. Maka diletakkannya salat ala akmal mawajib al-'ubudiyyah, yang kepada yang posisi mawajib ketingkatan yang paling sempurnanya di dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi posisi salat ini posisi yang tingkatannya paling sempurna. Kenapa demikian? Karena dalam syariat sholat semua anggota tubuh itu ya, harus bergerak, harus aktif, hatinya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat, lisannya berzikir dan berdoa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggota tubuhnya bergerak, ya, melakukan gerakan-gerakan yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, zahiran wa batinan, yang tampak secara zahir dan di dalam yang tidak tampak di dalam, ya, jiwa ini, maka semuanya itu harus aktif bergerak. Inilah disebabkan kenapa syariat sholat adalah menempati level yang tertinggi dalam ibadah barakallahu fiik. Ya. فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الآدمي. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bani Adam, keturunan Adam, واختاره من بين سائر البرية, dan Allah pilih dia dari bani Adam, ya, dari seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pilih bani Adam dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia dibandingkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Wa ja'ala qalbahu mahalla kunuzihi, ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan, ya, nam hati, ya, daripada hamba Allah, daripada bani Adam ini adalah tempat mahal, tempat kunuz, perbendaharaan. Allah jadikan hati hamba ini sebagai pembendaharaan, ya, ataupun pembendaharaan seperti apa, ya, kekayaan. Nah, misalnya dalam rumah itu ada lemari, ada naam, ada kasur, ada ranjang, itu pembendaharaan dalam rumah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hati manusia itu terdapat pembendaharaan dalam hatinya untuk apa? Untuk senantiasa dia mengingat Allah. Ya. Di disebutkan di sini sebagai apa? Minat iman. Pembedaharan itu apa dengan hati? Yaitu dari keimanan. Wa tauhid, dari tauhid kepada Allah. Wa ikhlas, dari mengikhlaskan ya setiap ibadah kepada Allah. Wa mahabbah, dan rasa cinta kepada Allah. Wa haya, rasa malu. Wa ta'zim, ya, rasa pengagungan. Wa muraqabah, ya, merasa diawasi. Inilah perbendaharaan hati yang Allah jadikan kepada seorang muslim. Maka jangan sampai perbendaharaan ini yang sudah Allah berikan modal kepada setiap hamba ketika dia lahirkan akan hilang satu persatu barang. Sebagaimana orang yang memiliki rumah yang isi rumahnya dijual satu persatu karena dia sudah jadi miskin, karena dia butuh uang. Maka jangan sampai seorang hamba perbendaharaan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hatinya berupa iman, tauhid, rasa cinta, rasa malu, pengagungan, ya, dan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akhirnya hilang satu persatu disebabkan karena ulahnya sendiri, kezaliman yang dilakukan sendiri dari maksiat, dari kebidaan, bahkan dari praktik-praktik kekufuran bagi yang berpindah. Nah, tentunya semua tersebut berawal dari apa? Berawal dari mencari-cari alasan dalam menjalankan syariat agama Allah. Sebagaimana yang disebut di awal oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, وَجَعَلَ ثَوَابَهُ إِذْ قَدِمَ عِلْمَهُ. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pahalanya, ya, jika dia kumpulkan dengan ilmunya, akmala thawab, ya, maka menjadi sempurna pahalanya. Wa afdalahu, ya, dan ya keutamaan, ya, bagi dirinya. Apa keutamaan tersebut? Wa huwa, maksudnya apa? Kalau perbendaharaan ini terus terkumpulkan pada seorang hamba, maka Allah akan limpahkan pahala, ya, kepada hamba tersebut, dan Allah sempurnakan pahala tersebut dengan keutamaan yang besar, yang diantaranya adalah wahuwa an-nadru ila wajhi, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah, ya, ini cita-cita hamba Allah, ini cita-cita kaum muslimin, ini cita-cita orang-orang yang beriman kepada Allah, ingin melihat wajah Allah, wajah yang selama ini di dunia kita tidak mampu melihatnya. Yang orang-orang kufar, mereka mengangkat Tuhan-Tuhan mereka, mereka jadikan makhluk-makhluk sebagai wajah Allah. Tapi muslimin, mukminin, mereka bersabar untuk menunggu wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya di Jannatul Na'im, di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Mereka diberi kesabaran, mereka diperintahkan untuk bersabar agar kalian melihat wajahku nanti di Jannatul Na'im, di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan barakallahu fiik. Orang-orang kafir, mereka tidak bersabar ingin melihat wajah Allah, sehingga mereka buat ya makhluk-makhluk menjadi rob, menjadi ilah, menjadi sembahan. Maka mereka hinakan muslimin, mereka hinakan mukminin. Kepada siapa kalian menyembah? Mana Tuhan kalian? Kami tidak melihatnya. Ya subhanallah. Pada ikhwan fillah hadzihi, inilah ya darul ibtilah. Dunia ini adalah darul ibtilah, tempat orang itu diuji, hamba-hamba itu diuji kesabarannya, keimanannya, ketakwaannya kepada Allah. Bukan tempat melampiaskan hawa nafsunya untuk mengikuti setiap bisikan-bisikan syaitan. Nah, ya, keutamaan yang akan terlimpah pada dirinya adalah an-nadru ila wajhi, melihat kepada wajah Allah. Wal fawzu biridhai, dan keberuntungan dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mujawaratuhu fi jannatihi, dan bertetangga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah ya ikhwan, inilah target tujuan kita, cita-cita kita. Melihat wajah Allah, menjadi orang yang beruntung dengan keridhaan dari Allah, dan hidup bertetangga khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya, tanpa mati, tanpa sakit, tanpa haus, tanpa lapar, tanpa menangis, tanpa kecewa, tanpa ada rasa takut. Semua di jannatul na'im adalah as-sa'adah, kebahagiaan, wassalam, keselamatan. Barakallahu fikum. Wa kana ma'a dhalika qad ibtalahum bisyahwa wa bil ghadab wal ghadab. Namun bersamaan dengan itu, ya, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menguji hamba Allah Bani Adam di dunia ini bisyahwa, dengan hawa nafsu, wa bil ghadab, dengan rasa marah, wal ghadab, dengan kelalaian. وَبْتَلَاهُ بِعَدُوِهِ إِبْلِيسَ لَا يَفْتُرُ عَنْهُ. Dan Allah juga, ya, di dunia ini telah memuji seorang hamba dengan musuhnya, ay musuh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Iblis, yang mana disebutkan لَا يَفْتُرُ عَنْهُ, yang mana Iblis لَعْنَةُ عَلَيْهِ tidak pernah futur, tidak pernah futur dalam menyesatkan anak manusia dan Adam barakallahu fihi. Naikur, Iblis tidak pernah futur, tidak pernah dosa, tidak pernah menyerah dalam menyesatkan anak manusia. Lalu bagaimana keadaan kita hari ini? Yang kita hari ini berhadapan melawan Iblis dan bala tentaranya. Berapa banyak kita futur? Berapa banyak kita dosa dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah? Dan dengan hal ini kita mengaku sudah menang dari Iblis. Dengan keadaan yang miskin seperti ini, kita mengaku telah mengalahkan Iblis. Iblis tertawa terbahak-bahak. Ya, dengan tipu daya yang bertemu. Ingat, kita di dunia musuh terbesar kita adalah Iblis lakna subhanahu. Iblis lakna subhanahu. Yang dia tidak pernah futur, yang dia tidak pernah bosan, yang dia tidak pernah jenuh dalam menyesatkan hamba Allah subhanahu. Makin berilmu hamba Allah, makin semangat yang dalam menjatuhkan hamba Allah. Makin tingkat ya ketauhidan yang sempurna kepada Allah, makin bersemangat yang menjatuhkan hamba Allah. Maka barakallahu fikum. Kami ingatkan untuk diri kami, kami ingatkan kepada jamaah sekalian untuk kita bersemangat dalam berjihad melawan Iblis laknatullah alaih. Jangan sampai kita ya terbunuh di tengah perjalanan. Maksudnya apa? Terkalahkan oleh Iblis di tengah perjalanan. Nah, sebelum kita mencapai ya mati di atas husnul khatimah, rupanya Iblis berhasil menikam kita dengan kita mati di atas su'ul khatimah wa iyadu billah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menguatkan kaki-kaki kita, menguatkan hati kita, menguatkan anggota tubuh kita untuk senantiasa istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, istiqamah di atas naam jalan menuju jannah Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul mewafatkan kita di atas keadaan, dalam keadaan husnul khatimah, dalam akhir hidup yang baik. Barakallahu fikum. Dan di sinilah akhir ya tangisan daripada Iblis laknatul mahal. Ya, kata Imam ya, Ibn Taymiyyah rahimahullah, Iblis itu akan menangis sejadi-jadinya ketika anak manusia mati di atas husnul khatimah. Ya, di atas taubat kepada Allah. Di atas ketakwaan kepada Allah. Maka Iblis akan merasa kalah, dan rasa itu justru berbalikan dengan semangatnya tadi. Betul-betul menjatuhkan mentalnya, betul-betul menjatuhkan kredibilitasnya sebagai Iblis yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita bersemangat ya, saling menguatkan barakallahu ya, untuk kita tetap berada bersabar-sabar melawan Iblis laknatullah alaih. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas enam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah mempertemukan kita dengannya, dengan kita melihat wajahnya, dengan kita mendapat keridhaan darinya, dan dengan kita hidup abadi selama-lamanya bertetangga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.